طيبًا يا طيبًا يا دواء العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'addal jannata liman ittaqa wa a'addan nara liman asa. Faman tawakkala 'alaihi kafa wa man fawwada amrahu ilaihi dabbara wa hada. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala 'ala ma ata. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi tanazzaha 'an kulli ma siwah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ikhtarahu Allah wastafahu wa jatabah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya riwayat Al-Imam Al-Bukhari, "Man nasiya an salatin aw nama anha fa kaffaratuha ay yusalliya idza dzakaraha." Yang artinya, barang siapa yang dia kelupaan daripada salatnya atau ia tertidur sehingga waktu salatnya habis, maka kafarahnya, penebusnya, penghapusnya adalah dia melaksanakan sholat apabila dia mengingatnya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini ada sebagian orang yang salah dalam memahami dan memaknai daripada hadis ini. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menyuruh agar kita mengqadha atau membayar salat-salat yang kita tinggalkan karena lupa ataupun karena tertidur. Para pemirsa Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dalam hal ini, dalam kesempatan ini, kami ingin memberikan pemahaman yang benar, pemahaman sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama-ulama kita, oleh para imam-imam madhab kita, apa yang dimaksud oleh hadis Nabi SAW dalam redaksi hadis yang kita bacakan pertama tadi. Para pemirsa, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maksud daripada hadis tersebut, para imam-imam kita, para imam madhab kita dan ulama-ulama kita menjelaskan bahwasanya kalaulah Nabi menyuruh dan menganjurkan agar kita mengqadha dan melaksanakan sholat yang pernah kita tinggalkan karena lupa dan karena tertidur, maka alangkah lebih lagi sangat dianjurkan dan disuruh oleh baginda Nabi kita mengqadha dan membayar sholat-sholat yang kita tinggalkan karena sengaja. Lupa dan tertidur adalah hal yang di luar kemampuan seseorang. Dalam hal ini memang dia mentakhirkan atau melalaikan, menunda-nunda sholatnya sehingga keluar daripada waktunya. Anggaplah, misalnya, dia belum melaksanakan sholat zuhur, tapi karena dia tertidur sehingga waktu zuhur berlalu, sudah habis, dan dia bangun, sudah masuk waktu asar. Ini yang dimaksud oleh hadis Nabi. Dia tidur sebelum masuk waktu sholat zuhur, kemudian dia bangun, ternyata waktu zuhur sudah habis. Maka ini yang dimaksud oleh Nabi. Maka kafarahnya adalah dia melaksanakan sholat zuhur tersebut. Begitu juga kalau dia misalnya sebelum melaksanakan sholat zuhur, karena dia lupa. Lupa kenapa? Ulama menjelaskan, karena sebab melakukan pekerjaan yang mubah, bukan pekerjaan yang makruh atau bukan pekerjaan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan yang mubah, pekerjaan yang boleh. Dia asyik, dia menikmati, dia sedang mengerjakan pekerjaan yang harus, yang boleh, yang mubah itu, menyebabkan dia lupa bahwasanya dia belum melaksanakan sholat zuhur misalnya, sampai masuk waktu asar, maka dia segera untuk melaksanakan sholat zuhur, yaitu dengan qadaan. Ini yang dimaksud oleh Nabi. Artinya, orang yang melalaikan, orang yang mentaakhirkan sholat daripada waktunya disebabkan karena dia tertidur, karena dia lupa, ini di luar kemampuan, maka dia tidak berdosa, tetapi dia tetap wajib mengqadha. Apalagi kalau dia meninggalkan sholat yang nyata-nyata dia sengaja, yang nyata-nyata dia menunda-nunda, bahwasanya dia mampu dan bisa, tidak ada halangan, tidak ada udzur syar'i pada waktu itu, maka pertama, dia menunda-nunda sholatnya, dia berdosa. Dan yang kedua, dia tetap diwajibkan untuk mengqadha dan membayar sholatnya. Para pemirsa, saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya di antara dosa yang paling berat nanti di akhirat, ketika kita berjumpa, berhadapan di hadapan Allah, adalah dosa meninggalkan sholat lima waktu. Sebelum kita menghadap Allah, sebelum kita meninggal dunia, sebelum nyawa kita dicabut oleh malaikat Israel, marilah kita sama-sama bertaubat dan meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertaubat, meminta ampun kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta ampun daripada pernah meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepadanya. Meninggalkan kewajiban sholat lima waktu. Kita sering mungkin melaksanakan sholat yang sudah habis waktunya. Kadang-kadang kita asik dengan pekerjaan dunia kita. Yang pedagang asik dengan perdagangannya. Yang pegawai asik di kantornya. Dan semuanya asik dengan aktivitas dan profesinya masing-masing. Sehingga dia mengerjakan sholat asal-asalan. Sudah habis waktunya. Bahkan mungkin dia melalaikan dan meninggalkan sholat lima waktu. Inilah dosa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kesalahan yang besar. Saudaraku yang Allah subhanahu wa ta'ala, sampai detik ini, sampai saat ini, Allah sangat sayang dan rahmat kepada kita. Dia tidak cabut nyawa kita, dia tidak panggil kita, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala adalah menginginkan kita agar kita kembali kepadanya tanpa ada satu kesalahan sedikit pun, tanpa ada dosa yang kita bawa. Marilah kita bertaubat dan meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan, yaitu dosa meninggalkan sholat wajib. Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, kita betul-betul minta ampun dan bertaubat kepada Allah subhanahu. Yang kedua, mulai sekarang hendaknya kita jaga sholat-sholat lima waktu. Jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita mengerjakan di luar daripada waktunya, terkecuali karena udzur-udzur yang memang dibolehkan dalam agama. Dan yang ketiga, hendaknya kita mengqadha sholat-sholat wajib yang pernah kita tinggalkan. Bagaimana cara mengqadhanya? Cara mengqadhanya adalah kita menggunakan waktu-waktu yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya kita tahan dulu untuk mengerjakan sholat-sholat sunat. Kalau kita punya hutang sholat wajib, hendaknya kita mengerjakan sholat-sholat qadhaan, sholat-sholat wajib yang pernah kita tinggalkan. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau ada orang punya hutang sholat wajib, tetapi waktunya dia hanya gunakan untuk sholat sunat saja, isyraknya, duhanya, witir dia kerjakan terus-menerus, padahal hutang sholat wajib masih ada, maka katakan Al-Imam Al-Ghazali, sholat sunatnya tidak sah dan hukumnya haram. Maka oleh karena itu, kalau kita punya hutang sholat wajib, segera kita benahi. Kita berharap dan memohon kepada Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Tetapi perlu diingat, setelah kita melewati daripada syarat-syaratnya tadi. Yang pertama, kita betul-betul minta ampun, bertaubat kepada Allah. Tidak berjanji, tidak mengulangi lagi. Kemudian mulai sekarang kita jaga sholat lima waktu di waktunya. Dan hendaknya kita mengqadha, membayar sholat-sholat wajib yang pernah kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan hati kita, menata hati kita, menjadikan kita orang yang ahli dalam menjaga sholat lima waktu. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita yang pernah kita kerjakan dulu. Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita, pahala sholat wajib kita, pahala sholat sunat kita, menyempurnakan daripada segala kekurangannya dan melipat gandakan pahalanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.